نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، terakhir tentang perintah menyebarkan salam, memberikan makan, sholat malam, dan diakhiri dengan sebuah kepastian tadkhulul jannata bisalam, sebuah janji dari Allah lewat lisan Nabi, tadkhulul jannata bisalam. Ini diucapkan oleh Nabi saat pertama kali beliau hijrah ke Madinah, didengar oleh seorang Yahudi yang akhirnya meriwayatkan hadis ini, Abdullah bin Sa'd. Kita lanjutkan 1167. وأن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان semulia-mulia puasa, sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan. Berarti puasa terbaik tentu puasa Ramadan. Setelah puasa Ramadan apa? Syahrullahil Muharram, puasa pada bulannya Allah, bulan Muharram. Wa afdalus salati ba'dal fariidhah, dan sebaik-baik solat setelah solat wajib, setelah solat lima waktu, adalah solatul lail, solat malam. Diperintahkan langsung oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di surat Al-Isra yang kemarin sudah kita bahas. Ini menunjukkan bahwa amal itu bertingkat. Ada yang bagus, ada yang lebih bagus, ada yang lebih bagus, dan begitu seterusnya. Dan amal terbaik adalah yang wajib. Maka kita harus tahu mana yang wajib, mana yang tidak wajib. Saudara-saudara kita yang tidak tahu bahwa sholat berjamaah itu wajib, besar kemungkinan akan terjerumus dalam dosa. Karena mereka beranggapan tidak wajib, maka ketika saat-saat tertentu dia tidak lakukan karena menyangka bahwa itu tidak wajib. Ketika dia menyangka bahwa jenggot itu tidak wajib, nah dia potong, dia terkena hal yang haram. Karena apa? Karena dia tidak tahu. Maka mengetahui ilmu fikih, yang dengan ilmu fikih kita bisa tahu mana yang wajib, mana yang tidak wajib, ini bisa menyelamatkan kita. Ya. Rawahu Muslim fi kul hadis. Ada dua di sini. Fadlu siyamin nafilati fi syahril lahil muharram. Keutamaan puasa sunat di bulan Muharram pada tanggal 10 atau 9-10, walaupun tanggal 9-nya belum pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi sunnah hammiyah. Dan puasa tanggal 10 hukumnya wajib sebelum turunnya Al-Baqarah 183. kutiba alaikumus siyam kama kutiba ala alladziina min qablikum. Sebelum turun ayat ini, puasa Asyura 10 Muharram wajib. Kan ada tiga perubahan di dalam puasa, sebagaimana ada tiga perubahan di dalam solat. Dulu solat itu kan boleh nyusul. Jadi kalau masbuk kita datang, sahabat yang masbuk datang, dia bisa bertanya kepada sebelahnya, sudah dapat berapa? Satu apa dua? Nyusul dia. Dulu seperti ini. Kemudian satu ketika Mu'ad bin Jabal datang ketika Rasul dan para sahabat sudah mendapatkan satu atau dua rakaat. Maka Mu'ad bin Jabal langsung mengikuti Rasul dan para sahabat. Lalu ketika Rasul dan para sahabat salam, Mu'ad menambah satu rakaat atau dua rakaat. Melihat ini, Nabi mengatakan, ikutilah yang dilakukan oleh Mu'ad. Dan ini sunnah qauliyah Nabi, ucapan Nabi sekaligus takririyah Nabi, bukan fi'liyah Nabi, karena beliau belum pernah masbuk. Ya, tidak ada riwayat beliau menjadi makmum masbuk kecuali Safar. Safar pernah bersama Abdurrahman bin Auf sepulang dari perang Tabuk. Kemudian sebelum mimpinya Abdullah bin Zaid bin Abdurrabbi tentang agama, maka kaum muslimin ketika sampai waktu sholat, datang waktu sholat, teriak sholat. Sebelah sana mendengar lalu teriak lagi sholat. Sebelah sana mendengar lalu teriak lagi sholat, dan begitu seterusnya, sehingga kaum muslimin tahu waktu sholat telah tiba. Diganti dengan adzan setelah mimpinya seorang sahabat. Begitu juga dalam saum ada perubahan. Dulu boleh pilih antara saum apa fidyah. Yang mau saum silakan, yang mau fidyah silakan, tidak usah saum. Ini diganti setelah turun ayat, faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Barang siapa di antara kalian mendapati bulan Ramadan, dia harus berpuasa, tidak ada pilihan. Termasuk ini puasa Muharram, 10 Muharram, Asyura wajib. Setelah turun ayat tadi, Al-Baqarah 183 tadi, menjadi tidak wajib, tetapi tetap menjadi sebaik-baik puasa setelah Ramadan. Berarti mengalahkan puasa Arafah, mengalahkan puasa 3 hari setiap bulan, puasa 6 hari bulan Syawal dan lain-lain. Yang padahal kita tahu saumi yaumi Arafah tukafiru sanatan madiyatan. Berpuasa Arafah bisa menghapus dosa setahun yang lalu. Keutamaan yang sangat besar, tapi kalah dibanding dengan puasa Asyura. Kalau mau boleh ditambah puasa pada tanggal 9, karena itu yang diinginkan oleh Nabi, direncanakan oleh Nabi, dicita-citakan oleh Nabi, walaupun belum kesampaian beliau wafat sebelum melaksanakan niat beliau untuk puasa Tasu'a. Yang kedua, yang terakhir, afdhalus shalawati ba'dal maktubati qiyamul lail. Sebaik-baik salat setelah salat wajib adalah qiyamul lail. Salat malam terdiri dari tahajud dan witir. Maka jika di antara kita tidak yakin bisa bangun di malam nanti, maka Salatlah witir sebelum tidur. Sudah dia mulai apa belum? Sudah. Sudah dia mulai. Walaupun dia lakukan sebelum tidur, itu dilakukan oleh Muawiyah beberapa kali di masjid. Di masjid satu rakaat. Ketika sebagian orang mencela beliau, mencela Muawiyah, maka dibela oleh Ibnu Abbas. Muawiyah dibela oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan itu menunjukkan bahwa dia faqih. Dan itu salah satu sunnah. Ketika kita tidak yakin, bisa bangun di malam hari. Kemudian 1168, wa 'an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala salatul laili masna masna. Salat malam itu dua dua. Apa yang dimaksud dengan dua dua? Dua rakaat, dua rakaat. Bukan tanpa batas. Dua, dua, dua, dua, dua terus. Kenapa? Karena sudah dibatasi oleh seorang yang paling tahu tentang ibadah Nabi di malam hari. Siapa? Aisyah. Nanti akan dibawakan oleh beliau. Nah, tentu harus dijaga. Seandainya tidak ada hadis Aisyah, mungkin. Seandainya tidak ada hadis Aisyah bahwa Rasulullah tidak pernah salat malam lebih dari 11, mungkin. Mungkin. Dua-dua yang dimaksud tanpa batas. Bisa 10, bisa 20, bisa 30, dan seterusnya. Tapi karena sudah dibatasi oleh Aisyah, dan pembatasan Aisyah ini tidak dibantah oleh Ibnu Abbas, tidak dibantah oleh Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah, Anas bin Malik, Ali bin Abi Thalib, dan lain-lain para sahabat. Tidak ada riwayat adanya seorang sahabat yang membantah ucapan Aisyah. Berarti sepakat para sahabat dengan pembatasan yang diucapkan oleh Aisyah bahwa Rasul salat malam tidak pernah lebih dari 11. Oleh karena itu makna-makna di sini harus didudukkan sebagai cara, yaitu dua rakaat, dua rakaat. Walaupun tentu tidak menafikan adanya riwayat empat rakaat, empat rakaat. Gitu. Tidak menafikan riwayat yang empat rakaat, bahkan enam rakaat. Kan Syekh Al-Albani membawakan semuanya. Ada 6, 4, 1. Ada 6, 5. Ada 4, 4, 3. Dan seterusnya. Hampir semuanya dibawakan oleh beliau. Di kitab, di kutip beliau, Qiyam Ramadhan. Fa'idha khifta subha, jika engkau khawatir subuh tiba, fajar terbit, fa'awtir biwahida, maka tutuplah dengan witir satu rakaat. Berarti boleh meniatkan jumlah rakaat di tengah-tengah sholat. Yang harus dilakukan sebelum sholat atau minimal ketika takbiratul ihram adalah jenis sholat. Itu harus ada di hati kita. Harus ada niat. Apa qobliyah subuh? Apa tahiyatul masjid? Apa sholat subuh? Apa sholat duhur? Itu harus ada di hati kita, di niat kita sebelum takbiratul ihram atau ketika takbiratul ihram. Bolehkah setelah takbiratul ihram? Tentu tidak boleh. Tentu tidak boleh. Dari awal takbir Allahu Akbar, setelah baca Al-Fatihah, ingat tadi saya niat salat apa ya? Qobliyah subuh aja dah. Ini aja dah. Tahiyatul masjid aja dah. Nah, Bolehkah seperti itu? Tidak boleh. Harus diniatkan sebelum takbiratul ihram atau minimal ketika takbiratul ihram. Apa? Jenis sholat. Bagaimana jumlah rakaat? Tidak. Jumlah rakaat tidak masuk dalam niat. Sholat maghrib ya otomatis 3 rakaat. Sholat asar ya otomatis 4 rakaat. Sholat subuh otomatis 2 rakaat. Perlukah diniatkan dalam hati? Ya Allah, saya mau sholat subuh 2 rakaat menghadap kiblat. Imam ya Allah ya, makmum ya Allah ya. Tentu tidak perlu kita memberitahu Allah seperti itu. Allah sudah tahu subuh 2 rakaat. Kalau di depannya imam, kalau di belakangnya makmum. Perlukah diniatkan? Tidak. Yang diniatkan adalah jenis sholat, mau sholat apa. Karena Allah akan memberikan pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kalau dia berniat sholat tahiyatul masjid, dia dapat pahala sholat tahiyatul masjid. Kalau dia berniat sholat qobliyah subuh, maka dia mendapatkan dunia seisinya. Khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dari dunia seisinya. Kalau dia meniatkan qobliyah subuh. Kalau dia meniatkan tahiyatul masjid, dia tidak mendapatkan dunia seisinya. Tergantung niat dia apa. Adapun jumlah rakaat, tidak. Kita mampir di Cirebon misalnya. Kita ke masjid. Tentu maunya kita qasar karena kita musafir. Gitu. Taruhlah di rest area, ya kan? Udah berjamaah. Sholat pada imamnya, ada makmumnya, 3 saf. Jam 12 lebih 20 menit misalnya. Nah, kita datang. Tentu niat kita sholat subuh, sholat duhur. Berapa rakaat? Gimana nanti? Gimana nanti? Kalau imam 2 rakaat, kebetulan imamnya musafir juga, maka kita ikut 2 rakaat. Kalau ternyata imamnya 4 rakaat, maka kita ikut 4 rakaat. Kan tidak boleh mengqasar sholat di belakang imam yang tamam. Artinya imam naik, kita masih duduk at-tahiyat, kita sudah duduk at-tahiyat akhir, dengan alasan kita qasar, kan tidak boleh. Tidak boleh, harus kita ikut. Kalau imam mengqasar, ya alhamdulillah, kita mendapatkan sunnah qasar. Nah, dari sini, maka tidak perlu kita mencari, tidak perlu kita mencari tahu. Ini mau qasar apa tidak? Ini mau qasar apa tidak? Enggak perlu mencari tahu. Ya. Dan tidak perlu menghindar. Tidak perlu menghindar. Kan mereka tidak jamak, mereka tidak qasar. Udah kita sholat sendiri. Enggak perlu. Ketika ada orang sedang berjamaah, langsung saja ikut. Mau sholat duhur, mau sholat asar, mau sholat apapun, kita niat sholat duhur, kita niat sholat asar, gak ada masalah. Antara imam dengan makmum tidak harus sama jenis sholatnya. Nabi pernah sholat qasar, para makmum banyak yang sholat tidak qasar. Abu Bakar pernah sholat sunat, makmumnya sholat asar. Mu'adh bin Jabal pernah sholat sunat, makmumnya sholat isya. Dan itu semua diketahui oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi dia. Yeah. Muttafaqun alaih fi kull hadith. Sholatul layli masna masna. Sholat malam itu dua-dua, dua rakaat. Salah satu caranya maksudnya. Bukan seluruh sholat malam adalah dua-dua. Karena dengan kesimpulan bahwa seluruh sholat malam adalah dua-dua, maka harus menafikan, harus mencoret, harus membuang hadis-hadis yang lain. Dan itu banyak sekali. Kan tidak mungkin satu hadis dipakai, hadis lain dibuang. satu dalil dipakai, dalil lain dibuang. Kan cara yang tidak benar itu. Cara yang benar adalah thariqatul jam'i. Dijama', dikompromikan, dipadukan sehingga keluar kesimpulan yang benar. Yang kedua, akhiru ma yusallihi al-'abdu aw yahtammu bihi salatuhu huwa al-witr. لأنه لا يصلي بعده إلا ما جاء مستثنيا في النص كالركعتين اللتين صلاهما النبي صلى الله عليه وسلم. آخر dari salat seorang hamba, mengakhiri salat malam adalah salat witir. Karena tidak ada salat lagi setelah salat witir kecuali apa yang dikecualikan oleh Nabi, yaitu solat dua rakaat. Setelah itu yang dimaksud adalah qobliyah subuh. Tentu sudah bukan malam lagi, kan sudah terbit fajar. Ketika fajar sudah terbit, maka malam sudah selesai, sudah datang siang. Nah, pagi termasuk siang. Petang sebelum maghrib termasuk siang. Jadi maghrib sampai terbit fajar, maghrib sampai subuh, itulah malam. Di manakah Nabi salat dua rakaat qobliyah subuh? Di tempat di mana beliau sholat itu. Maka dilihat sekilas seolah diakhiri dengan dua rokaat. Nah, ini tidak benar. Yang benar adalah diakhiri dengan satu rokaat atau tiga rokaat sholat witir. Itu akhirnya. Dan tidak ada riwayat Nabi berpindah-pindah. Ya. Dua rakaat pertama di sini, dua rakaat selanjutnya geser sedikit, ya, butuh riwayat untuk mengatakan seperti itu mana. Yang ada riwayat wajib. Misalnya salat maghrib dengan ba'diyah maghrib, salat duhur dengan ba'diyah duhur. Nah, itu ada riwayat dipisahkan. Dipisahkan waktunya, dipisahkan tempatnya, maka disela dulu dengan zikir, dengan ngobrol, akan lebih baik pulang dulu ke rumah, kan gitu. Kalau terpaksa harus ba'diyah di masjid, ya bergeser. Seperti tadi, kan gak mungkin kita sholat ba'diyah maghrib di rumah mencari keutamaan. Kita sholat di masjid ini, bergeser karena antara wajib dengan tidak wajib. Adapun yang sunat butuh dalil untuk mengatakan harus pindah tempat. Yang terakhir, jawazul ityani bi ra'atin wahidatin. Bolehnya melakukan sholat dengan satu rakaat. Jadi sholat paling pendek bukan dua rakaat tapi satu rakaat, yaitu salat witir. Wa anhu ay Ali bin Umar qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-lail. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat min malam. Apa yang dimaksud dengan min di sini? Litab'i, bukan libayanil jinsi, tapi litab'i. Artinya sebagian, bukan menerangkan jenis, tapi menerangkan sebagian. Berarti Nabi sholat malam tidak sepanjang malam. Habis sisa salat malam terus sampai detik-detik menjelang subuh. Tidak. Ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada kalimat minal lain, sebagian dari malam itu mungkin 2 jam, mungkin 3 jam. Malam ada 8 jam misalnya, atau 9 jam atau 10 jam. Mengambil 3 jam atau 4 jam atau 2,5 jam cukup. Cukup, atau 1 jam cukup. Atau setengah jam termasuk yang mulai. Bahkan termasuk ketika kita bangun dan sholat 10 menit, 15 menit sebelum azan subuh. Apakah termasuk sepertiga malam yang kita disunahkan sholat malam? Jawabnya, iya. Iya. Jadi akhir sholat malam adalah azan subuh. Ya. Maka tadi kan dikatakan, fa'idha khifta subha, kalau engkau khawatir subuh datang, segera datang, maka sholatlah witir 1 rakaat. 3 rakaat kan gak keburu. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-lail masna masna. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagian malam beliau salat 2-2. Wa yutiru bi raka'atin, dan beliau salat witir 1 rakaat. Ini salah satu sifat salat Nabi, salat malam beliau, yang disaksikan oleh Ibnu Umar, yang disaksikan oleh Aisyah, lain lagi. Yang disaksikan oleh Ibnu Abbas, lain lagi. Yang disaksikan oleh Hudzaifah, lain lagi. Dan begitu seterusnya, dan semuanya dikumpulkan. Ya. Hanya kita lihat di sini beliau tidak mengumpulkan semua riwayat. Ada beberapa riwayat yang tertinggal dan sebagiannya dilengkapi oleh Syekh Salim. Ya. Apa yang tidak dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi. Kemudian ini tidak dibawakan fawaidnya karena ini pengulangan dari 1106. Kemudian 1170. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru min asy-syahri, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berpuasa dalam sebuah bulan. Apa Syawal, apa Dzulqa'dah, apa Dzulhijjah, apa Muharram. Hatta nadhunna alla yasuma minhu, hingga kami menyangka bahwa Rasul betul-betul tidak berpuasa di bulan itu sehari pun. Alla yasuma minhu, tidak berpuasa dari hu. Hunya kembali ke mana? Hunya kembali ke asy-syahr. Berarti bulan tersebut. Min, dari bulan tersebut, la yasuma, beliau tidak berpuasa sedikit. Tidak disebutkan bulan apa. Ya, kan ada beberapa bulan yang tidak ada saum sunahnya. Ya, Dzulqa'dah misalnya, kalau Syawal kan ada, Dzulhijjah ada, apa kan, Muharram ada, Syaban ada, memperbanyak. Rajab tidak ada. Seluruh hadis-hadis tentang puasa Rajab semuanya didhaifkan oleh Ibnu Hajar. Wa yasumu hatta nadunna alla yuftira minhu syai'a. Kemudian Nabi berpuasa di sebuah bulan hingga kami menyangka bahwa beliau tidak berbuka sama sekali. Kami menyangka beliau di bulan itu terus berpuasa. Tentu di luar Ramadan. Kalau Ramadan tentu tidak ada kalimat seperti ini. Kami mengira, kami menyangka Nabi berpuasa penuh di bulan Ramadan. Saya kira kalimat ini kalimat batil, kalimat salah. Tentu yang dimaksud di sini di luar Ramadan. Kami melihat satu bulan penuh Nabi selalu berpuasa. Tapi ini kan sangkaan. Sangkaan, bisa benar, bisa tidak. Yang rajih tidak benar sangkaan ini. Bahwa beliau berpuasa banyak sekali, ya, tapi tidak penuh. Yang penuh, sebulan penuh Nabi berpuasa hanya bulan Ramadan. Adapun bulan Ramadan yang adapun setelah bulan di luar bulan Ramadan, bulan yang paling beliau banyak puasa adalah bulan Sya'ban. Satu bulan sebelum Ramadan. Nah, bulan Sya'ban itulah dipakai oleh istri-istri Nabi. Kesempatan itu dipakai oleh istri-istri Nabi untuk apa? Untuk mengqadha puasa yang kemarin. Kan rata-rata istri-istri Nabi pasti punya hutang puasa, kan haid. Nah, kapan mereka bisa leluasa membayar hutang? Di bulan Sya'ban. Kenapa? Karena di bulan Sya'ban itu Nabi berpuasa. Nah, beliau ketika berpuasa tentu menjaga diri dari istri-istrinya. Nah, kesempatan itu dipakai oleh istri-istri beliau untuk mengqadha puasa Ramadan. Dari sini menunjukkan bahwa istri-istri Nabi jarang sekali puasa sunat. Jangankan puasa sunat, puasa wajib saja, qadha kan wajib bayar hutang. Itu pun sudah menjelang Ramadan berikutnya. Kenapa? Karena istri-istri Nabi melakukan sesuatu yang lebih besar dari sekedar saum. Yaitu menyenangkan suami, menyenangkan Nabi, melayani Nabi sebagai suami. Inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan beliau berkeliling. Seluruh istrinya didatangi dalam beberapa jam, dan itu hampir setiap hari ketika beliau tidak sapa. Antara asar sampai maghrib. Yang biasa beliau lakukan ketika tidak ada keperluan lain, maka beliau datangi istri-istri beliau yang 9 itu dari asar sampai maghrib. Nah, dari situlah ada peristiwa madu itu, ya, yang akhirnya turun surat At-Tahrim. وَكَانَ لَا تَشَاءُ أَن تَرَاهُ مِنَ اللَّيْلِ مُصَلِّيًا إِلَّا رَأَيْتَهُ. Jika engkau ingin melihat Nabi solat di malam hari, pasti bisa. Pasti engkau bisa melihatnya. Ya, ingin melihat Nabi malam-malam solat? Lihat, pasti ada solatnya. Ya. Kalau kita kan tidak, kadang sholat, kadang tidak. Kadang tidak, kadang sholat. Nabi tidak. Pasti ada sholatnya. Wajib bagi beliau, ya kan? Berdosa beliau kalau tidak sholat malam. Maka pernah satu ketika beliau kesiangan, tidak sholat malam, maka beliau qadha. Beliau lakukan di waktu doa. Disaksikan oleh Aisyah. Wala naiman illa ra'aitahu. Jika engkau ingin melihat Nabi di malam hari itu tidur, pasti bisa engkau lihat. Saya ingin lihat Nabi tidur, pasti ada tidurnya. Saya ingin lihat Nabi sholat, pasti ada sholatnya. Tahulah kita dari sini bahwa Nabi setiap malam ada sholatnya, ada tidurnya. Ada tidurnya, ada sholatnya. Berarti beliau belum pernah sholat sepanjang malam tanpa tidur. Beliau juga belum pernah tidur sepanjang malam tanpa sholat. Kecuali sekali itu barangkali. Kecuali sekali itu sehingga beliau lakukan di waktu duha. Rawahul Bukhari fi kull hadis. حاله صلى الله عليه وسلم في التطوع بالصيام والقيام كان يقترف keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam puasa sunat dalam qiyamul lail itu berbeda-beda. Kadang sepertiga malam yang awal, kadang sepertiga malam yang tengah, kadang sepertiga malam yang akhir. Dan ini yang terbaik. Bagaimana dua kali? Ya, ini tidak ada riwayat. Apalagi berjamaah, apalagi di bulan Ramadan. Ini butuh riwayat. Harus ada dalil, harus ada riwayat. Minimal para sahabat sholat berjamaah, sholat tarawih, qiyamul lail di bulan Ramadan dua kali dalam satu misi. Harus ada. Kalau tidak ada, kita telah merusak kaidah. Karena hukum asal ibadah adalah al-man'u, tidak boleh, haram, terlarang, kecuali ada contoh dari Rasul atau para sahabat. Kalau Rasul jelas, jangankan dua kali, yang semalam sepanjang Ramadan setiap malam berjamaah sholat tarawih saja belum pernah dilakukan oleh Nabi. Ya kan? Itu kan dimulai dari zaman Umar dan ini kesepakatan para sahabat dan sudah kita bahas berkali-kali apa maksud ucapan Umar nikmatu bid'ah hadihi. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Maka minimal kita tahu dari para sahabat. Apakah ada contoh dari para sahabat sholat berjamaah, sholat tarawih yang mulai di masjid dua kali? Yang pertama habis isya, yang kedua nanti menjelang sahur. Ini butuh riwayat, butuh contoh dari para sahabat. Ketika itu tidak ada, maka kembali kepada kaidah laukana khairan sabaquna ilaihi. Kalau itu benar baik, tentu para sahabat yang pertama kali melakukan. Sementara sahabat tidak pernah melakukan, maka dengan terpaksa kita mengatakan itu tidak benar, itu tidak baik. Berarti batil. Batil dalam ibadah apa namanya? Bid'ah. Apa kalau bukan bid'ah? Kesalahan dalam ibadah. Ya kan? Kita kembali kepada kaidah. Tidak boleh kita kembali kepada ulama, kepada fatwa ulama. Kalau kita kembali kepada fatwa ulama, ya ulama yang ini kita tinggalkan. Apakah seluruh ulama hari ini sepakat bahwa boleh berjamaah sholat tarawih dua kali dalam satu masjid? Kan tidak. Kalau kita kembali kepada fatwa ulama, Syaikh bin Baz misalnya, ya Syaikh Al-Albani kita tinggalkan kalau begitu. Kan sama-sama ulama. Nah, maka kembali kepada kaidah. Dan kalau kita berselisih, para ulama berselisih, maka kita dianjurkan kembali kepada kaidah. Bagaimana kaidah mengatakan bahwa kebenaran ada pada diri Rasul dan para sahabat, ijma' para sahabat. Nah, mana? Yeah. Kalau Rasul dan para sahabat berjamaah setelah sholat isya, ada. Tengah malam, ada. Menjelang sahur ada, tapi dua kali ini yang tidak ada. Jelas kalau dua kali lebih dari 11 menabrak hadis Aisyah. Atau taruhlah dibagi dua, 6 dan 5. Habis sisa 6 menjelang sahur 5, dan itu disengaja. Ini pun butuh dalil. Ya. Dan ibadah tidak boleh sesuka-suka kita. Harus mengikuti manusia-manusia terbaik. Rasul dan para sahabat. Begitu juga puasa. Kadang beliau lakukan di awal bulan, kadang beliau lakukan di pertengahan bulan, kadang beliau lakukan di akhir bulan. Ada riwayat seperti itu dibawakan oleh beliau. Kemudian istihbabut tanaffuli bisawmi fi kulli syahrin. Disukai solat sunat di setiap bulan. Jadi bukan hanya di bulan-bulan tertentu. Setiap bulan ada puasa sunatnya. Kalau mau, tentu tidak wajib kan? Saumun nafril mutlak, ini berarti beliau termasuk yang berpendapat adanya puasa mutlak. Adanya solat mutlak. Berselisih para imam tentang hal ini, karena puasa boleh dilakukan ketika kita ingin berpuasa, padahal Senin bukan, Kamis bukan, pertengahan bulan bukan, Arafah bukan, Syawal bukan, Syaban bukan, tapi kita ingin berpuasa, bolehkah? Boleh. Beliau mengambil pendapat para ulama yang membolehkan. Berdasarkan riwayat Nabi pulang ke Aisyah minta makanan, nanya apakah ada makanan, kemudian dijawab tidak ada, maka Nabi mengatakan kalau begitu aku berpuasa. Berarti kan tidak karena sebab misalnya Senin atau Kamis atau Ayyamul Bid dan seterusnya. La yuqtasu bizamanin illa ma nuhiya anhu. Ini tidak dibatasi, tidak dikhususkan kecuali yang dilarang. Karena ada hari-hari di mana kita tidak boleh berpuasa, ada waktu-waktu yang kita tidak boleh sholat. Tentu harus kita perhatikan. Yang terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yasum ad-dahra wa la qama al-laila kullahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak puasa sepanjang masa, puasa dahar, dan tidak qiyamul lail sepanjang malam. Jadi ketika melewati bulan-bulan di luar Ramadan, kadang beliau puasa, kadang tidak. Ada hari-hari di satu bulan itu yang beliau puasa, ada hari-hari di dalam satu bulan itu yang beliau tidak puasa. Kemudian 1171 an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli 11 rak'atan. Kata Aisyah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 11 rakaat. Fil laili, di malam hari, yasjudu sajdatan. Beliau sujud satu kali. Min dalik, ketika salat malam itu. Qadra ma yaqra'u ahadukum 50 ayatan. Kira-kira kalian membaca 50 ayat, tidak buru-buru. Ayatnya tidak terlalu pendek. Wal asri, ya, wal fajar, ya tidak, ya yang sedang, tidak terlalu panjang. Akhir-akhir surat Al-Baqarah 275 misalnya, terlalu panjang. mungkin sebaris atau sebaris setengah kali 50. Taruhlah sebaris ya, berarti 50 baris. Baca biasa, tartil kan, bukan terlalu cepat. Ah, berapa menit itu? Sepanjang waktu itulah Nabi sujud 50 ayat. Mungkin bisa 20 menit, mungkin bisa setengah jam, ya. Qabla an yarfa'a ra'sahu, sebelum beliau mengangkat kepala. Di sujud terus kira-kira 50 ayat. Wa yarka'u rak'ataini qabla salatil fajri. Kemudian beliau rukuk dua kali. Apa yang dimaksud rukuk dua kali di sini? Salat dua rakaat. Ya. Karena salat sering disebut rukuk, sering disebut sujud, sering disebut berdiri. Ya, seperti qiyamul lail kan? Yang dibaca salat. Yang disebut qiyam, qiyam kan berdiri. Sering juga disebut dengan membaca. Inna Qur'an al-fajri kana masyuda. Bacaan fajar, bacaan subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Yang dimaksud salat subuh, bukan membaca Al-Qur'an, bukan salat subuh. Ya, kita salat dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Sebelum fajar terbit, atau bersamaan dengan fajar terbit, ini keliru jelas. Karena sholat fajar adalah sholat subuh, berarti sholat sunat fajar adalah obliyah subuh. Tentu dilakukan ketika sudah masuk subuh. Karena sholat qobliyah itu tidak boleh kita lakukan sebelum waktu yang bersangkutan masuk. Qobliyah duhur jam 10, sah apa tidak? Itu tidak sah. Qobliyah asar, belum masuk waktu asar, tidak sah. Maka qobliyah subuh ketika fajar belum terbit tentu tidak sah. Thumma yattaji'u 'ala shikkihi al-ayman. Kemudian beliau berbaring ke sebelah kanan. Menunggu apa? Menunggu qomat. Menunggu qomat. Hatta ya'tiyahul munadi lis-salah. Sampai datang kepada beliau al-munadi. Siapa al-munadi yang maksud? Ay al-muazzin. Bilal. Menunggu Bilal. Bilal datang kepada Nabi, ya Rasul, sudah siapkah? Ya Rasul, boleh aku qomat? Gitu. Karena kapan qomat adalah hak imam. Hak imam. Bolehkah seseorang mengambil hak ini? Tidak boleh. Tidak boleh. Mau ustaz besar, mau ulama, ketua DKM, tidak berhak. Ini hak imam. Kapan qomat itu hak imam. Di sini imam memiliki izzah. Dia ingin buru-buru, ayo segera qomat. Maka harus kok. Dia ingin berlama-lama, dia tidak boleh. Muadzin segera qomat. Yeah. Nah, sambil menunggu qomat itulah beliau berbaring ke sebelah kanan. Ya. Yeah. Mungkinkah tertidur pulas? Mungkin. Tidak tertutup kemungkinan. Mungkin saja. Rawahul Bukhari fi kul hadis yang pertama. Istihbabu tulis sujudi fi qiyamil lail. Disukai, disunahkan memanjangkan sujud saat qiyamul lail. Bagaimana? Memanjangkan berdiri, ya, dengan memperbanyak bacaan ayat-ayat Al-Quran, ini pun sunnah. Bahkan salah satu sunnah yang pernah dilakukan oleh beliau, walaupun tidak setiap malam, yaitu beliau membaca ayat yang panjang sekali, bahkan 3 surat panjang, Al-Baqarah, An-Nisa. Kemudian mundur Ali Imran. 3 surat panjang dibaca dalam sekali berdiri. Lalu beliau rukuk. Berapa lama beliau rukuk? Berapa lama beliau rukuk? Hampir sama dengan berdiri. Tentu bukan riwayat ini, riwayat yang lain. Riwayat Hudzaifah. Riwayat Hudzaifah. Beliau rukuk hampir sama dengan berdiri. Berapa jam itu? Ya. Kemudian beliau i'tidal, berdiri i'tidal. Berapa lama? Hampir sama dengan rukuknya. Kemudian beliau sujud, hampir sama dengan i'tidalnya tadi. Dan begitu seterusnya. Pernah seperti itu. Kemudian yang kedua, al-muhafadzatu ala ra'atay sunnatil fajr. Menjaga diri untuk terus melakukan 2 rakaat qobliyah subuh. Jangan pernah meninggalkan. Seandainya tertinggal, maka bisa dilakukan setelah sholat subuh atau setelah matahari terbit. Jawazul ittija'i ba'da ra'ati sunnatil fajar. Bolehnya berbaris. Beliau mengatakan boleh, bukan sunnah. Berarti beliau memahami dari hadis tadi bahwa itu bukan sunnah. Sebagaimana Imam Syafi'i dan lain-lain memahami duduk istirahat itu bukan sunnah, tetapi boleh. Jadi ada keperluan, ada ilah. Ini tidak sepakat para ulama. Ya. Sebagian mengatakan dulu istirahat sunnah. Nah, adapun berbaring tadi bukan bagian dari sunnah. Ya, karena mungkin terlalu capek untuk memulihkan tenaga untuk sholat subuh. Nah, bolehlah waktu 4 menit, 5 menit istirahat sambil menunggu komat. Boleh saja. Yang terakhir, al-muadzinu huwa alladhi yu'limu al-imama biqurbi iqamatis shalah. Muadzin itu memberitahu kepada imam, yang dimaksud minta izin kepada imam bahwa sebentar lagi qomat. Bukan memberitahukan yang sifatnya perintah. Tentu salah pemahaman seperti itu. Ya. Ya Rasul, siap-siap ya, saya mau qomat nih. Tentu tidak begitu. Tentu tidak begitu. Tapi minta izin. Buktinya apa? Apa buktinya? Buktinya kan pernah enggak qomat-qomat isya sampai hampir tengah malam. Kalau pemahaman tadi benar, tentu tidak akan terjadi seperti itu. Jadi terserah Nabi, bukan terserah bila. Maka jika fawaid beliau yang dimaksud adalah muadzin memberitahu kepada imam bahwa sebentar lagi mau qomat, tentu pemahaman ini tidak tepat. Tapi kalau yang dimaksud beliau adalah muadzin minta izin kepada imam untuk qomat, ini benar. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Silakan. Utang puasa Ramadan belum dibayar, sekarang sedang hamil, kemungkinan akan lahir pertengahan Ramadan. Kapan waktu bayar puasa? Hamil, menyusui, sakit yang tidak ada harapan sembuh, ini disunahkan oleh Nabi, diperintahkan oleh para sahabat kepada anak-anak perempuan mereka untuk tidak mengqadha, tapi bayar fidyah. Dan ini lebih ringan tentunya. Ya, wanita yang hamil, wanita yang menyusui, orang yang sakit tidak ada harapan sembuh, atau orang yang tua renta, maka tidak usah mengqadha puasa. Salat Jumat di zaman Nabi hanya dilakukan di satu masjid. Bagaimana sholat Jumat pada zaman sahabat ketika jumlah umat semakin banyak? Zaman Abu Bakar, Umar, belum ada riwayat 2 masjid, 3 masjid. Tapi setelah itu, apalagi di zaman Ali, sudah jelas beliau di Kufah, ya kan? Oleh karena itu tidak ada syarat bahwa dalam satu kota, dalam satu daerah hanya boleh 1 masjid, tidak ada. Taruhlah misalnya di Bintaro ini harus 1 masjid sholat Jumat, tidak. Tentu berat. Kecuali masjid itu masih muat dan kaum muslimin tidak keberatan, tidak ada masalah mendatangi masjid itu, luas sekali dan masih muat, mungkin baru separuh. Bolehkah membuat Jumat lagi? Bikin masjid lagi atau tempat lain? Tentu tidak boleh. Ini memecah belah kaum muslim. Adapun tidak muat atau terlalu jauh, tentu boleh. Di mana posisi sedekap yang benar? Apakah definisi dada dalam bahasa Arab sama dengan bahasa Indonesia? Iya. Dada di atas perut sedikit. Ya. Bukan terlalu ke atas, sebab kalau terlalu ke atas ada hadis yang tidak bisa diamalkan. Apa? Al-Qabd. Kan ketika kita sedekap itu ada dua sifat. Sifat pertama meletakkan. Jadi telapak tangan kanan ini diletakkan di rusuk dan sa'id. Sa'id ini ya. Dan dhuhrul kaf. Ini dhuhrul kaf. Punggung, telapak tangan. Nah, tiga-tiganya tertempel. Gitu. Kalau begini tentu salah. Kalau begini tentu salah. Berarti ketiga-tiganya tertempel. Nah, ditempelkan saja. Ini sifat pertama. Sifat kedua digenggam. Sifat kedua digenggam. Dua-duanya dicontohkan oleh Nabi SAW. Nah, bagaimana kalau digenggam itu kemudian di dada terlalu atas? Nah, tentu sulit sekali. Bagaimana? Ya, sulit sekali. Gimana? Ya. Nah, maka tidak terlalu ke atas. Di atas perut sedikit. Apakah perlu mengucapkan amin ketika membaca surat Al-Fatihah dalam sholat Siriyah? Ya. Ya. Seluruh sholat yang kita membaca Al-Fatihah, maka diakhiri dengan amin. Adapun di luar sholat, tidak. Membaca Al-Quran kan diawali dengan Al-Fatihah. Tidak ada aminnya. Apakah yang dimaksud memberi makan tadi khusus kepada orang miskin atau siapa saja? Tentu siapa saja. Tapi kepada orang miskin tentu lebih baik. Lebih khusus ketika kita mengadakan walimah. Nabi mengatakan sebaik-baik walimah adalah yang didatangi oleh orang-orang yang miskin. Gitu. Kita punya teman, kita punya saudara yang miskin, jarang makan enak. Itu yang kita utamakan untuk kita undang. Nah, banyak dari kita sekarang mengutamakan teman kantornya, atasannya, saudaranya yang kaya. Ini tentu tidak haram, tetapi kurang bagus. Nabi mengatakan sebaik-baik walimah adalah yang didatangi oleh orang-orang miskin. Tentu mereka senang, jarang makan enak, ya kan? Adapun atasan kita, teman kita yang kaya sudah biasa, kurang begitu semangat untuk mendatangi. Bahkan sebagiannya menjadi beban, ya kan? Diundang walimah itu sebagian mereka menjadi beban. Dan tidak datang dosa, datang sementara ada urusan lain yang lebih penting, yang lebih besar. Nah, maka kita undang saudara-saudara kita yang miskin. Kalau kita masbuk sholat duhur pas kita sedang safar dan imam pada rakaat ketiga, apakah setelah imam salam boleh salam dua rakaat? Ya, berselisih para ulama dalam hal ini. Ibnu Hazm memilih pendapat tetap dua. Saya kira pendapat ini sesuai dengan apa yang tidak diketahui oleh seseorang. Misal, kita sedang safar hampir di Mesir, di Cirebon tadi misalnya. Ya, seperti yang kita bahas tadi. Tiba-tiba imam sholat 2 rakaat, ya kita sholat 2 rakaat. Imam 4 rakaat, ya kita 4 rakaat. Kita dapati imam 1 rakaat. Ya, sudah terakhir. Tentu kita tidak tahu dia mukim apa safar, dia 2 rakaat apa 4 rakaat. Kenapa kita mesti memaksakan 4 rakaat? Iya kan? Ya sudah, tambah 1 rakaat. Mungkinkah dia qasar? Sangat mungkin. Walaupun tidak qasar juga mungkin. hadis itu. Saya kira tidak ada dalil yang dilanggar ketika kita mendapati imam satu rakaat, kita tambah satu rakaat. Kecuali kita dapati imam tadi empat rakaat atau tiga rakaat, tentu enggak ada cara lain, kita harus empat rakaat. Kan tidak mungkin sholat duhur tiga rakaat. Ya. Lebih utama mana sholat malam sendiri atau berjamaah dengan keluarga? Berjamaah, karena ada kalimat bangunkan, kan begitu. Tapi tidak boleh ada paksaan. Maka Nabi hanya membatasi dengan percikan air. Percikan, bangunkan. Jika sulit dibangunkan, maka percikan air. Ya, sampai di situ sabda Nabi. Maka jangan ditambah oleh hantu. Kalau dipercikin nggak bangun juga, jangan diteruskan. Udah percikin saja, nggak bangun ya sudah, kan tidak wajib. Bolehkah sholat kurang dari 11 rakaat? Boleh. Boleh, kan ada beberapa riwayat tadi. Walaupun 1 rakaat, walaupun 3 rakaat. Ibadah sunat yang kita kurang, boleh. Boleh, lebih tidak boleh. Lebih dari 11 tentu tidak boleh. Baca Al-Quran menghatamkan lebih dari 3 hari atau lebih dari seminggu, kurang dari 3 hari atau kurang dari seminggu sudah khatam, tidak boleh. Adapun lebih dari itu, boleh. Setahun baru khatam, dosa enggak? Enggak. Dua tahun baru khatam Al-Quran, dosa kah? Tidak. Kurang boleh, lebih tidak boleh. Bagaimana sifat sholat malam yang 4 rakaat? Apakah dengan tasyahud awal? Ini lebih kuat. Karena untuk mengatakan tidak pakai tasyahud awal, harus bawa dalil. Untuk mengatakan dengan tasyahud awal, enggak perlu pakai dalil. Sudah banyak dalil. Karena sholat sunat itu mengikuti sholat wajib. Maka sholat yang 2 rakaat tentu sama persis dengan sholat subuh. Sholat 3 rakaat sama persis dengan sholat maghrib, kecuali dilarang, witir kan dilarang. Justru pelarangan ini menunjukkan bahwa sebetulnya hukum asal sholat sunat adalah sama dengan sholat wajib. Sholat yang 4 rakaat tentu sama persis dengan sholat duhur, asar, isya. Maka tentu dengan tasyahud awal. Jika ada orang yang mengatakan tidak pakai tasyahud awal, dia harus membawa dalil. Karena ini keluar dari hukum asal. Sesuatu yang keluar dari hukum asal harus ada dalil. Kecuali ada contoh dari Nabi atau para sahabat, sholat dia mulai 4 rakaat tanpa tasyahud awal, tentu itu dalil. Selagi enggak ada, kita kembali kepada kaidah asal bahwa sholat 4 rakaat tentu sama persis dengan sholat duhur, asar, dan seterusnya. Apakah totok darah merupakan cara pengobatan yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Butuh dalil. Kalau bukan jelas, bertebaran hadis-hadis. Jibril langsung yang mengajarkan bekam pada Nabi Alaihi Wasallam pengobatan yang luar biasa bagus. Maka diajarkan oleh Jibril pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bekam. Tentu yang benar. Karena kan tidak mungkin asal-asalan, tidak boleh asal-asalan. Maka beberapa masyayikh tidak mau dibekam. Bukan berarti menolak sabda Nabi, tapi menolak tukang bekamnya. nggak sikoh sama tukang bekam. Kan nggak boleh asal-asalan. Gitu ya. Nah, adapun tokoh segala macam nggak butuh dalil. Mana? Apa itu fasdu segala macam nggak butuh dalil. Ketika itu ada keterangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada di kitab apa, riwayat siapa, tentu sami'na wa ata'na. Kalau tidak, ya jangan buru-buru gegabah mengatakan ini sunnah Nabi, sunnah Nabi, sunnah Nabi. Jika kita mandi mengalirkan air ke seluruh tubuh dengan niat mandi besar, apakah itu sudah mewakili wudu walaupun tanpa dengan cara-cara wudu yang disyariatkan dalam surat Al-Maidah? Iya. Iya. Karena Nabi mengatakan tidak ada yang lebih sempurna dari mandi. Bahkan Aisyah mengatakan wudu setelah mandi adalah berlebihan. Ika'a di antara dua sujud bolehkah kita lakukan pada sholat berjamaah padahal imam tidak melakukan ika'a? Tidak boleh. Ini terkena dalil ju'ilal imam liyutamma bihi. Imam harus diikuti. Imam duduk iftiras. Wajib kita iftiras. Imam duduk ika'a. Wajib kita ika'a. Imam duduk iftiras, haram kita duduk ika'a, menyalahi dalil tadi. Nah, termasuk kata Syekh Al-Albani, imam duduk istirahat, wajib kita duduk istirahat. Imam tidak duduk istirahat, haram bagi kita duduk istirahat. Karena duduk istirahat boleh, tidak duduk istirahat juga boleh. Kecuali wajib. Seperti sedekap di dada tadi, kok imam sedekap di bawah perut? Nah, kita tidak boleh mengikuti, karena wajib kan sedekap di dada. Adapun duduk istirahat kan tidak wajib, boleh duduk istirahat boleh tidak. Maka ketika imam duduk istirahat benar, ketika imam tidak duduk istirahat juga benar, dua-duanya benar. Nah, ketika imam melakukan hal yang benar, wajib kita ikuti. Ya. Ya, itu saja kita akhiri. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.